Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Balatam ikna ila bantu muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha. Wa bassa minhuma rijalan kathira wa nisa'a. Wa taqu allaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqu allaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنْ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَا شَاءَ اللَّهُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَبَارَكَ فِيكُمْ كَمَا بَيَّنَ بَيَانًا كِتَابَ الْجَلِيلِ كِتَابُ مُلَاقَاتِ الْفِتْيِ yang dilahir oleh Bapak Syed Hussein, Dr. Syed bin Fawzan bin Abdullah Fawzan, Hantul Wujani. Balam alaih hamidullah ta'ala, balak imamu Ibn Al-Qayyim. Dia berkata, imam-imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, al-mulazimu al-ta'adu lillahi layakhudu min arba'ati aksamin. Mewajibkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah keluar dari empat macam. Imma an takuna bi ainin mujarradatin. Yang pertama, dia antakuna biyaminan mujarradatan, yaitu dia mewajibkan dirinya taat kepada Allah dengan sumpah, semata-mata hanya sumpah saja. Aw binadarin mujarradin, yang kedua, atau orang tersebut mewajibkan dirinya taat kepada Allah dengan bernazar saja, hanya bernazar saja. Aw biyaminan mu'akkadatan bin nazarin. Atau yang ketiga, dia bersumpah yang dikuatkan dengan nazar. Yang ketiga, atau yang ketiga, dia bersumpah dan dikuatkan dengan nazar. Aw binazarin mu'akkadin biyaminin, atau dengan nazar yang dikuatkan dengan bersumpah. Jadi sekedar saja, apakah hanya sumpah atau hanya bernazar, atau dia sumpah dengan dibuatkan dengan nazar, atau sebaliknya, dia bernazar dibuatkan dengan sumpah. Dikali sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 75, wa minhum man ahada allaha la'in atana min fadlihi lanasaddaqanna. Dan di antara mereka ada orang-orang yang berjanji kepada Allah, seandainya kami diberikan keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kelebihan di sisi Allah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan bersedekah. Ini janji, ya kan? Bernadar. Janji ini bernadar. Maka Syekh menyatakan fa'alaihi ayyufiyabihi. Maka wajib dirinya untuk memenuhi janjinya. Seandainya besok jadi kaya, saya akan bersedekah. Maka diwajib untuk memilihnya. Wa ila dakhala fi qawlihi, kalau tidak dia penuhi janjinya, maka masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 77. Fa tabahum nifaqan fi qulubihim. Maka Allah Subhanahu wa taala munculkan di hati mereka sifat munafik. Maka saya menyatakan wahwa aula bil luzumi min ayyakul lillahi alayya kada intaha. Maka janji Allah SWT tentunya lebih wajib ya, untuk didahulukan daripada dia bernadar hanya mengatakan wajib atasku untuk Allah begini dan begini. Sehingga janji kepada Allah SWT, janji kepada Allah SWT ini untuk wajib ditepati, dilaksanakan daripada hanya sekedar wajib bagiku melakukan ini dan ini untuk Allah, yaitu bernazar. Sehingga janji dan nazar tentunya lebih kuat janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai pernyataan Al-Imam rahimahullah taala. Wa qad zakara al-ulama rahimahumullah annahu yustaratu li'inqitadin nazar ay yakuna an-nadhiru balighan akilan muhtaran. Dan disebutkan para fuqaha ahli fikih menyebutkan rahimahullah dan disyaratkan di dalam perkara nazar ini, yaitu bahwasanya orang yang bernazar ini hendaklah orang yang telah baligh dan telah berakal, mempunyai akal, muhtaran, dan dia dengan sukarela, tidak ada paksaan. Sehingga baligh bukan anak kecil, bukan orang gila, dan bukan dipaksa. Ini syarat nazar dilaksanakan. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an salasatin. As-sagiru hatta yablugha, wal majnunu hatta yafiqa, wan na'imu hatta yastayqidha. Diangkat pena dari tiga jenis orang, yaitu orang kecil atau anak kecil sampai dia baligh, dan orang gila sampai dia sembuh, dan seorang yang tidur sampai bangun. Sehingga pekerjaan anak kecil, pekerjaannya orang gila, dan pekerjaan orang yang tidur ini tentunya di bawah kesadaran atau di bawah akal yang sehat, akal di bawah akal yang sempurna. Artinya mereka ya akalnya kurang sempurna ya, sehingga melakukan ini dan itu, maka terangkat pena. Maka saya menyatakan fadalah hadis ala annahu la yalzamu an-nazaru min haulai. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya nazar tentunya tidak wajib dilakukan oleh ketiga orang tersebut, baik itu anak kecil, atau orang gila, atau orang yang tidur. Liraf el kolam anhu, karena diangkat pena dari mereka. Maksudnya orang tidur, itu orang tidur. Kemudian, men berikutnya menyesif anadaru minatku kufani idan adara ibadatan. Ya jamu al payusim al fa dari orang kafir yang dahulu dia pernah bernadar suatu ibadah, kemudian kewajiban tersebut harus dipenuhi tatkala dia telah masuk Islam. Tentunya ibadah-ibadah yang bersifat syarat Islam, ya. Bukan ibadah menggunakan cara-cara kafir, enggak. Di hadis Umar radhiyallahu anhu qala, sebagaimana hadis Umar radhiyallahu anhu qala, inni nadartu fil jahiliyati an a'taqifa lailatan fil Masjidil Haram. Faqala an-nabi Rasulullah au fi bin Nadrik. Umar Rasulullah berkata, sesungguhnya aku dahulu pernah bernazar di masa jahiliyah. Yaitu untuk aku beriktikaf tinggal satu malam di Masjidil Haram. Berdiam tertinggal satu malam di Masjidil Haram. Qala lahun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Aufi bin nazrik, penuhilah nazarmu, ya Umar." Jadi, ucapan dari Ibnu Umar. Kemudian poin berikutnya, wa nadharu sahihu khamsatu aqsamin. Dan nadhar yang sahih, yang benar atau yang sah, ini ada atau kalau tidak melaksanakan maka dia membayar tebusan sumpah jika memang dia tidak melaksanakannya. Kalkis misalnya sebagaimana pada jenis yang kedua. Wahtiyaru Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini yang di dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah memilih apa pendapat ini, yaitu annahu la syai'a 'alaihi fi nadharil mubah. Beliau berpendapat tidak ada kewajiban apapun di dalam nadhar yang mubah. Dia mempunyai pendapat tidak ada kewajiban apapun. Tidak ada kafarah atau tidak ada kewajiban untuk melaksanakan. Yaitu nadhar-nadhar yang bersifat mubah. Lima rawa ila Imam Al-Bukhari. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhthubu idza huwa bi rajulin qa'imin. Fasala anhu. Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu waktu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Di mana dia di sana pada waktu beliau berkhutbah ada seseorang yang berdiri. Fakala anhu, fasala anhu, maka Nabi Sallallahu bertanya kepadanya, bertanya tentang orang tersebut. Fakalu, maka para sahabat menjawab, siapa itu orang yang berdiri? Maka para sahabat menjawab, Abu Israel. Dia bernama Abu Israel. Nazara ayyakuma wala yak'uda wala yastadilla wala yatakallama wa yasuma. Dia Abu Israel telah bernadar untuk tetap berdiri dan tidak duduk dan tidak berteduh dan juga tidak berbicara dan dia bernadar untuk berpuasa. Nadarnya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nadarnya 4. Itu bernadar untuk terus berdiri, tidak duduk. 2. Dan tidak berteduh dan juga tidak berbicara. Kemudian yang satu lagi, dia berpuasa. Jadi nadarnya ada 5. Faqala muruhu. Fayatakallam. Wal yastadillah. Atau wal yasnadil wal nyak'ada wal yak'ada wal yutimma sawmahu. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perintahkan dia untuk tetap berbicara dan untuk agar dia berteduh dan agar dia duduk. Lalu disuruh untuk tetap menyempurnakan puasanya. Disuruh untuk tetap menyempurnakan puasanya. Maka dengan riwayat ini mendapat syariat Islam itu namanya tidak ada kafarahnya. Adapun judul Syekh ini tetap biar kafalahnya. Allah lama, karena memang berbeda di kalangan para ulama memang banyak ya kan. Nah, perbedaan istilah di antara para ulama perbedaan-perbedaan dalam fikih ya, tentang masalah fikih. Al-Rabi'u yang keempat nadarul maksiyati. Nadar maksiat. Kalau yang tadi seperti apa nih? Kisah Nabi Sosan berkhutbah, kemudian ada seorang yang berdiri ya kan, bernadar. Maka kalau kita perhatikan nih, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan untuk membayar kafarah. Karena apa? Karena sebagiannya dilaksanakan ya kan, itu untuk melaksanakan puasanya. Untuk melaksanakan puasanya. Sehingga dari ulalam, dari riwayat ini bisa disimpulkan puasanya kalau nazar yang mubah sebaiknya ditinggalkan dan sebagainya dilakukan berarti tidak membayar kafarah. Mungkin seperti itu. Alasan saya habis dulu soalnya. Kita teruskan Ar-Rabi'u jenis yang keempat an-nadhar maksiyah. Nadhar untuk bermaksiat. Kan-nadhari surbil khamri wa sami ayyamil haidi wa yaumin nahri. Seperti seseorang yang bernazar untuk minum khamar dan bernazar puasa di hari-hari haid. Ya, berarti ini wanita ya. Bernazar berpuasa di hari-hari haid. Sedangkan hari-hari tidak boleh untuk beribadah ya. Puasa, sholat tidak boleh. Atau dirinya bernadar berpuasa di hari nahar, yaitu pada hari Idul Adha, hari kurban. Padahal dilarang ya kan, bernadar berpuasa di hari Id. Tidak boleh. Fala yajuzu wafa'u fi hadzal nadar. Maka tidak boleh untuk melaksanakan nadar ini. Karena nazar yang apa? Bertentangan dengan syariat. Minum khamar dilarang. Berpuasa di hari-hari haid ini dilarang. Dan berpuasa di hari Idul Adha juga dilarang. Dikali Nabi SAW sebagaimana sabda Nabi SAW, man nazara ayasyallaha wala ya'sihi. Barang siapa yang menazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia bermaksiat kepada Allah. Fa hadza hadzal hadis ala annahu la yajuzu al-wafa'a. Yajuzu al-wafa'u bi nadzal maksiyah. Maka dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh untuk memenuhi melaksanakan nazar yang bermaksiat. Di annal maksiyata la tubahu fi halin min al-ahwal. Karena bermaksiat tentunya tidak boleh. Dalam keadaan apapun keadaannya. Wa man nadzara maksiyan an-nadzaru lil quburi aw li ahli al-quburi wa huwa syirkun akbar kama sabaqa wa yukaffaru an hadza an-nadzar kafaratu yaminin inda ba'di ahli al-ilmi. Dan termasuk dari nazar bermaksiat yaitu seorang-seorang yang bernazar untuk kuburan. Bernazar untuk kuburan. Apakah iktikaf di kuburan? Atau membaca Al-Quran di kuburan? Punya beribadah di kuburan. Atau bernazar kepada diperuntukkan untuk penghuni kubur. Apakah penghuni kubur itu orang saleh, orang jahat, tokoh masyarakat, kepada nabi, para wali. Wawa syirkun akbar, maka perbuatannya adalah perbuatan syirik besar. Kama sabaka sebagainya, yang mana yang telah kita sebutkan, yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Maka dia harus menebus nazar ini dengan kafaratu yaminin. Dengan kafarah tebusan sumpah. Ada sebagian pendapat ahlul ilmi yaitu sebagian ulama. Wa huwa marwiyun an ibni Mas'udin wa ibni Abbasin wa Imran ibni Husain wa Samurah bin Jundub rahimahumullah. Dan ini riwayat-riwayat yang telah diriwayatkan oleh para sahabat ya, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Ibn Abdul Husain, Samurah bin Jundub. Jadi tetap membayar kafarah yaitu kafaratul yamin. Dalam alaih hafizullah ta'ala wa zahaba jama'atan min ahli al-ilmi ila alami in'iqadin nadhar maksiyah. Dan madhab jama'ah sekumpulan dari ahli al-ilmi, dari para ulama, yaitu hendaklah dia tidak melaksanakan nadhar maksiyah. Tidak melaksanakan nadhar maksiyah. Wa annahu la yajamu bihi kafaratun. Karena tidak boleh dilaksanakan nazar tersebut, maka tentunya tidak diwajibkan membayar kafarah. Ya, ini mazhab sebagian para ulama yaitu tidak membayar kafarah. Bahwa riwayat an Ahmad wa mazhab Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa tarahu Syaikhul Islam Ibn Taimiyah. Dan riwayat ini dari riwayat Imam Ahmad dan juga mazhab Abu Hanifah dan mazhab Imam Malik dan mazhab Imam Syafi'i dan juga dipilih oleh Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahumullah. Itu nazar maksiat kemudian untuk tidak dilaksanakan sehingga tidak ada kafarah. Waqala dan juga berkata Salihsan Ibn Taimiyah rahimahullah berkata man asraja bi'ran aw makbaratan aw jabalan aw syajaratan aw nazara laha aw lisukaniha awil musafina ila dalikal makan lam yajuz wala yajuzul bafa bihi ijma'an wa yusrifu fil masalih malam ya'lam malam yu'lam rabbuhu. Intaha, selesai. Jadi Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan rahimahullah, bahwa siapa yang menerangi suatu sumur dengan lampu, sumur dikasih lampu, ya, benar-benar ya, atau menerangi kuburan dengan lampu, atau menerangi gunung dengan lampu, atau menerangi sebuah pohon, atau dia bernazar untuk benda-benda tersebut ya kan, untuk lampu, untuk sumur, bernazar untuk kuburan, bernazar untuk gunung atau pohon, atau bernazar untuk tinggal di sana berdiam di dekat sumur, berdiam di kuburan, atau berdiam di gunung atau di pohon. Awal musafina ila zaikal makan, atau dia bernazar untuk apa, datang ke suatu tempat di musim panas, di tempat-tempat itu ya. Lam yajuz, maka tidak boleh dilaksanakan nazar tersebut. Wala yajuzul wafa'u bihi ijma'an, dan juga tidak boleh melaksanakan nazar tersebut secara ijma', secara kesepakatan para ulama. Dari 1005 sari dan lampu-lampu tersebut, kalau memang sudah diletakkan, tentunya diambil untuk kemaslahatan kaum muslimin selama tidak diketahui yang punya lampu tersebut. Tahu-tahu ada lampu di kuburan, ambil ya kan? Tidak ada yang diketahui siapa ini lampunya siapa, diambil. Karena lampu-lampu ditaruh di tempat-tempat tersebut apa? Ya, memicu. Seseorang memicu manusia untuk apa? Untuk berpikir. Berarti tempat ini dikasih lampu. Berarti tempat yang apa, istimewa. Mungkin berkah, atau mungkin keramat, atau mungkin dan sebagainya kan. Sehingga apa? Memicu orang untuk mengagungkan tempat tersebut. Kalau sudah mengagungkan tempat tersebut, akhirnya apa? Membuat ibadah-ibadah. Ini yang menjurus kepada kesyirikan. Maka tidak boleh dilaksanakan. Al-Khamisu, jenis yang kelima, an-nazaru at-tabarrur, nazar at-tabarrur, berbuat baik. Wa-nazaru ta'ah, yaitu bernazar untuk melaksanakan perbuatan ketaatan. Kafir sholati wa siyami wal haji wa nabi, seperti mengerjakan sholat, puasa, haji atau yang selainnya. Sawa umtana mutlakan, apakah nazar tersebut mutlak? Gairu mu'alakin ala fusuli syatin, yaitu tidak terkaitan dengan adanya syarat. Kama lalqala, sebagaimana perkataan seseorang, lillahi alaya an usali asumu, wajib bagiku untuk wajib bagiku untuk mengerjakan sholat atau mengerjakan puasa untuk Allah. Mu'allakan ala fusuli syartin, atau yang ada keterkaitan dengan suatu syarat. Dikolihi sebagaimana contoh, in syafallahu maridi falillahi alayya kaza. Kalau Allah menyembuhkan dari sakitku, maka aku bernazar untuk ini dan itu. Untuk Allah. Faiza wajada syarat lazimal wafa'u bihi. Apabila memang didapatkan adanya syarat, maka wajib untuk dilaksanakan. Dikali sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nadara ayyuti Allah fa yuti'hu." Barang siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, hendaklah dia mentaatinya. Riwayat Bukhari. Walikali ta'ala dan juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Yufuna bin nadri." Mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Surat Al-Insan ayat 7. Walikalihi ta'ala dan juga firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 29. Wayufu nuzurahum. Dan adalah mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Wallahu a'lam. Nah, saudara muslimin, ini sudah selesai tentang hukum-hukum nazar. Sampai di sini. Salam bismillah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah.